Agustin juga Mas Agus, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya rabbal alamin ya. Kali ini satu lagu kembali, sebuah tembang request. Lagu ini harus saya bawakan spesial buat saya sih ya.